الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kembali pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan bahasan kita di Kitab Al-Wajiz, Kitab Al-Siyam dari Kitab Al-Wajiz, yang kita masuk pada Adab Al-Siyam. Kemarin sudah kita bahas tentang rukun puasa, atau sebelumnya juga terkait dengan Al-Hubla wa Murdeh, yang orang wanita yang hamil dan yang menyusui. Kemudian rukun daripada puasa berikutnya adalah adab siam, adab-adab dalam berpuasa. Qala yustahabu lisaim an yura'iya fi siyamihi al-adab at-taliyah. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga dalam puasanya ini adab-adab berikut ini. Yang pertama adalah sahur, makan sahur, merupakan adab. Qala wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasahharu, makan sahurlah, maka sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Fa inna fis sahuri barakah. Maka sesungguhnya dalam makan sahur ini ada keberkahan. Wa yatahaffafu as-sahur walau bi jur'ati ma. Dan sudah terrealisasi makan sahur ini meskipun dengan seteguk air. Li hadithi Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu walau bi jur'ati ma. Ini sudah mencukupi, artinya sudah termasuk makan sahur meskipun dengan seteguk air. Dengan dalil hadithnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Ini di antaranya. Yang pertama adalah makan sahur meskipun dengan seteguk air, karena keutamaannya bahwa ini adalah makanan yang diberkahi. Meskipun malas ini ya, kadang-kadang malas bangun, maka meskipun dengan seteguk air jangan ditinggalkan untuk kita mendapatkan keberkahan dari makanan ini. Qala yustahabu ta'khiruhu, dan disunnahkan untuk diakhirkan. Ini sampai menjelang fajar shadiq itu tiba. Qala wa Anas an Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ثم قام إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. Dari Anas, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قام إلى الصلاة. Kemudian beliau bangkit berdiri untuk salat. Kemudian kata Anas, aku bertanya, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara adzan dan makan sahur ini? Qala qadra 50 ayah. Ini sekadar 50 ayat. Membaca 50 ayat. Ini sudah mepet. Dari sudah menjelang makan sembilan salat tiba. Wa idza sami'a al-adzan, maka ini sunnah yang pertama makan sahur, yang kedua untuk diperhatikan meskipun dengan seteguk air, dan yang ketiga supaya diakhirkan. Kemudian kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam syariat agama ini, qala wa idza sami'a al-adzan wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadihi falahu an ya'kula aw yashrab. Jika mendengar adzan dan makanan atau minuman ada di tangannya, maka baginya untuk dia makan atau dia minum. Artinya melanjutkan meskipun sudah adzan berkumandang. Dalilnya di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa'a wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian mendengar azan, panggilan nida di sini adalah azan, wal ina'u 'ala yadihi, dan tempat minum ina gelas ada di tangannya, fala yadhuhu, maka jangan meletakkannya sampai memenuhi hajatnya dari tempat air tersebut. Ini menunjukkan mahasin Islam, keindahan Islam, wasamahatuhu, dan juga kelonggaran Islam. Ini manakala dikaji Islam ini adalah memang mudah dan gampang, bukan sesuatu yang menakutkan, tidak juga menyulitkan. Ini juga sesuai dengan bahwa syariat agama Allah Subhanahu wa taala itu bina ala samaha, dibangun di atas kelonggaran. Dan ini dengan banyak dalil ya, dari Al-Qur'an dan juga hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa agama ini adalah mudah, dan ini diantara kemudahannya. Jika mendengar adzan dan kemudian makanan masih ada di tangan atau juga minuman di tangan, maka boleh untuk kemudian melanjutkannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Fala yadh'uhu, jangan meletakkannya sampai memenuhi hajatnya." Ini kelonggaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sekali. Kemudian yang kedua, al-kaffu 'anil laghwi war-rafath wa nahwihima mimma yunayyi mimma yatanafa ma'as-shaum. Yang kedua, adab yang kedua adalah hendaknya menahan diri dari al-laghwi war-rafath, dari hal-hal yang melalaikan dan juga dari omongan-omongan yang kotor atau yang tidak baik dan yang semisalnya, dari hal-hal yang itu bertentangan dengan puasa. Ini menafikan dengan puasanya ini, artinya akan menjadikan nilai daripada puasa itu sendiri kemudian bisa berkurang atau bisa hilang. Maka ini hendaknya di tahan. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyaqul inni shaim." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika tiba hari berpuasa salah seorang dari kalian, maka jangan berbuat rafath, berkata yang tidak baik. Wala yaskhab, juga jangan berlaku hal-hal yang melalaikan. Wala yajhal, dan jangan membodohi. Artinya juga bisa berarti ini apa namanya, mengejek, ngerjain orang misalkan, misalnya ini. Fa in syatamahu ahad, jika seseorang mengejeknya, alqatalahu, atau mengajak berkelahi, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa, inni shaim. Ini hal-hal yang hendaknya ditinggalkan, karena namanya puasa ini adalah tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sebagaimana sudah kita bahas, namun juga menahan diri dari hal-hal yang akan menghilangkan atau membatalkan nilai puasanya. Meskipun mungkin dari sisi wajibnya terpenuhi, namun kemudian kalau tidak ada nilainya, nah ini tentunya juga hal yang merugikan bagi kita. Sebagaimana pada hadis berikutnya, juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuhd wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta, qawla az-zuhd, ya, berkata dusta, wal 'amala bihi, dan selalu melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh, maka tidak ada bagi Allah hajah, Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya di sini sia-sia, meskipun mungkin dari sisi wajibnya terpenuhi, ya, namun nilai puasanya ini tidak lagi berarti. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari dia sekedar meninggalkan makan dan minum saja, manakala hal-hal yang itu apa membatalkan nilai pahalanya akan juga masih dilakukannya. Nasallallahu salaman afiyah. Maka ini benar-benar mesti diperhatikan dari menjaga hal-hal yang akan menghilangkan nilai-nilai puasa kita. Kemudian yang ketiga, al-jud wa mudarasatul Qur'an. Adab yang ketiganya di saat puasa ini adalah dermawan, suka memberi, banyak berderma. Wa mudarasatul Qur'an, dan senantiasa mempelajari, mengulang Al-Qur'an, membaca, mengulang-ulang Al-Qur'an sendiri. Ini tentunya adalah sangat mendukung, apalagi ini di bulan Ramadan bertepatan dengan puasa. Kemudian nilai dari seseorang yang dia berderma itu sangat tinggi sekali, sebagaimana keutamaan-keutamaan berderma secara umum. Di mana juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayatnya tentang keutamaan berderma ini. Bahkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ahlun nar, tatkala mereka ada di neraka, mereka teriak untuk dikembalikan ke bumi ini, ke dunia ini, untuk bisa berderma, untuk bisa berinfak. Ini menunjukkan betapa besarnya permasalahan berderma ini, yang hanya sebutir kurma misalkan, ini bisa nilainya bisa satu gunung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya bisa segunung. Jadi gak bisa matematika, gak bisa, ya. Secara matematika ini ya, tidak bisa, ya. Satu butir korma bahkan separuhnya ini bisa menjadi perisai, menjadi benteng seseorang dari siksaan api neraka, ya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wattaqun nara walau bisyiqqi tamrah, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan syiq itu separuhnya. Butir korma segini palingnya, kemudian diparuh, ini separuhnya. Ini berarti separuh dari satu butir, satu biji korma ini, ini masya Allah bisa nilainya, bisa menghalangi kita dari api neraka. Ini menunjukkan keutamaan untuk kita jangan bakhil, atau kita juga jangan mikir-mikir kalau berirmanya. Ini artinya juga bagaimana balasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Hanya sedikit, hanya yang penting adalah dijaga keikhlasannya gitu. Ini yang insyaallah meskipun sedikit ini jangan melihat kecilnya permasalahan. Namun kita lihat bagaimana nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha juga berderma hanya dengan satu butir kurma. Karena itu yang dimiliki. Bagaimana riwayat seorang wanita datang dengan anaknya kepada Aisyah. Ini kelaparan datang, kemudian meminta-minta dan diberi tidak punya apa-apa kecuali satu butir kurma diberikannya. Kemudian diperhatikan oleh Aisyah bahwa satu butir kurma ini dibelah dua. Dibelah dua, kemudian yang separohnya untuk anaknya, separohnya mau untuk dirinya, tapi kemudian diminta lagi diberikan juga kepada anaknya. Ini kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kemudian juga dalam kisah yang lain dengan dua anak perempuannya, ini juga begitu. Ini ada riwayat yang juga dari Aisyah, dan ini juga menunjukkan bagaimana mereka keluarga Rasulullah SAW pun juga meskipun dalam keadaan tidak punya, ini juga berderma. Dan yang paling terkenal dari ummahatul mukminin adalah Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian berikutnya adalah Ummu Salamah. Ini yang paling apalagi Zainab merupakan saingan beratnya Aisyah. Saingan beratnya Aisyah ini adalah Zainab. Yang paling dicemburui setelah Khadijah, ini bagi Aisyah adalah Zainab. Karena bangsawan Quraisy yang jelas. Kemudian pernikahan dan pernikahannya dengan Rasulullah itu disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, yang tidak bisa disaingi oleh yang lain. Ini beratnya apa yang paling istilahnya saingan beratnya Aisyah di hadapan Rasulullah adalah ini. Kemudian juga dengan dermawannya sampai dijuluki adalah panjang tangan. Kalau panjang tangan kita kan pakai maling kan sama gitu ya. Tapi panjang tangan dalam istilah bahasa Arab ini adalah suka berderma ringan. Ini berderma. Khususnya di bulan Ramadan. Mudarasatul Quran. Berderma di bulan kapan pun juga, tapi di bulan Ramadan ini lebih. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Ajwad an-nas bil khair. Ini manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau akan lebih dermawan ketika di bulan Ramadan tatkala Jibril menjumpainya. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan Jibril alaihi salam selalu menjumpainya setiap malam di bulan Ramadan sampai pagi. Jadi sampai hilang malam itu. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam arad. Arad ini setoran, ya. Arad membacakan Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an di hadapan Malaikat Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwadan ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Dan apabila Jibril menjumpainya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Jibril alaihi salam, maka beliau adalah ajwada bil khair, adalah sangat dermawan dengan kebaikan, lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Namanya angin bertiup ini masyaallah ungkapannya. Seperti itu bagaimana dari Rasulullah dikatakan lebih dari itu. Ini di bulan Ramadan. Alaihi salatu wassalam. Ini merupakan motivasi dan hasungan dengan keutamaan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tentunya tidak lain adalah karena nilai yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Karena itu para ulama pun juga menganjurkan, menghasung untuk kemudian menghitung zakat pun juga di bulan Ramadan. Yani membayar zakatnya, yani dari orang-orang yang terkena kewajiban zakat, zakatul mal, untuk juga dibayarkan di bulan Ramadan ini lebih utama. Karena hurmatus syahr, karena keutamaan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian yang keempatnya, ta'jilul fitr, mensegerakan berbuka puasa. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajlul fitr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa manusia dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini tentunya keutamaan untuk kita senantiasa bersegera ketika tiba saat berbuka, untuk segera membatalkan diri meskipun dengan seteguk air ya. Atau mungkin dengan sebutir kurma misalkan, sebelum mungkin kadang-kadang sore hari ada kerjaan-kerjaan yang belum selesai, menutupi pintu jendela rumahnya, atau terkadang mungkin memasukkan binatang ternaknya atau apa misalkan, masih sore-sore seperti itu. Namun ketika tiba maghrib, waktu buka, hendaknya disegerakan itu dulu. Kemudian bisa melanjutkan supaya mendapatkan kebaikan. Karena di sini katakan la yazaluna subkhair. Senantiasa manusia dalam kebaikan selagi mensegerakan berbuka puasa. Dan juga di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitrihan nujum. Al-Qur'an alaihi salatu wassalam. Jadi senantiasa umatku di atas sunnahku selagi dia tidak menunggu terbitnya bintang-bintang dalam berbuka. Malam tadhir bi fitriha an-nujum. Selagi tidak menunggu terbitnya bintang-bintang dalam berbuka, artinya mensegerakan. Ini katakan senantiasa di atas kebaikan dan senantiasa di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang mensegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kelima, an yuftira ala ma yatayassara lahu mimma huwa madzkurun fi hadzal hadits. Yang kelima adalah berbuka dengan yang mudah baginya dari yang disebutkan dalam hadits berikut ini. Qala wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam berbuka puasa dengan beberapa butir rutab sebelum salat. Ya. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma. Fa in lam takun hasahasawat minal ma. Kalau ternyata kurma pun tidak ada, beliau meneguk beberapa tegukan air. Ini sunnahnya ya. Untuk jika anda adalah dengan rutab, jadi korma yang masih mengkal, ini belum matang, korma yang tanggung ya. Ini namanya rutab, karena korma ini bertingkat. Pertama adalah balah. Balah ini yang masih mentah ya. Namanya balah. Nah, kemudian ketika sebelum menjadi kurma, menjadi tamr, ini namanya rutab. Ini yang masih mengkal. Dan kalau dipetik saat-saat itu biasanya enggak lama, kecuali kalau ditaruh di freezer terus. Jadi mudah busuk di udara terbuka. Kemudian yang ketiganya adalah tamr. Tamr itu sudah jadi kurma. Kurma ini yang bisa jadi menjadi qut, menjadi bahan makanan yang bisa bertahan lama. Ini sudah matang dari pohonnya, bukan di. Jadi ini buah tapi buah. Bagaimana dikatakan buah ya? Orang mengatakan buah tapi juga bukan buah ya. Karena buah ini matang bisa lama ya. Bukan diimbu ya, seperti buah-buahan yang ada di tempat kita semuanya begitu. Dan ini buah bisa tahunan. Maka ini juga saya ingatkan kepada jemaah semuanya, khususnya di bulan Ramadan, bahwa alhamdulillah untuk kurma ini juga mudah kita dapatkan. Tapi terkadang sunnah ini tidak didahulukan. Ketika ada mendoan, mendoanya dulu di candanya. Ada mendoan, mendoanya dulu di canda, aduk gorengan itu baru nyenda kurma. Nah, ini mestinya meskipun hanya satu butir ya. Ini ya, ini sunnah untuk kita supaya mendapatkan sunnahnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah itu memakan apa saja terserah. Tapi yang pertama yang pokok ini, alhamdulillah, kurma bukan satu hal yang sulit sekarang ini ya. Di khususnya di bulan Ramadan juga dijual belikan juga banyak, dan khususnya di tempat kita juga alhamdulillah beberapa tahun terakhir juga mudah kita kita dapatkan. Ada dapat bantuan ini juga masya Allah. Maka ini saya ingatkan kembali adalah untuk benar-benar diperhatikan agar kita mendapatkan keutamaan daripada berbuka puasa ini, karena ini merupakan keutamaan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala sunnah. Kemudian yang ke enamnya, addu'a indal fitr bima jaa bi hadzal hadits. Nah, ini satu hal yang sering terlalaikan. Sering terlalaikan ini ketika berbuka, saking senangnya sampai doa ini dilalaikan. Qala 'ala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhara qala dhahaba dhama'u wa batallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaa Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka, beliau berdoa, zahaba dhama'u, telah hilang rasa dahaga, wa batallat al-uruq, dan telah basah urat-urat al-uruq, wa thabata al-ajr, dan tetaplah pahala insyaallah. Ini doa yang pendek, namun juga kalau kita cermati yang pertama menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua rasa harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzahaba dhama'u, telah hilang rasa dahaga. Ini tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan rasa dahaga kita. Wabdallatil uruq, kemudian telah basah urat-urat semua. Wa tsabata al-ajr, dan semoga tetap pahala insyaallah. Ini hal yang perlu juga diperhatikan. Demikian pula termasuk di antara yang disunahkan adalah berdoa saat-saat terakhir menjelang berbuka. Ini juga ada riwayat, banyak riwayat yang menunjukkan keutamaan berdoa sebelum berbuka puasa. Ini menjelang berbuka puasa, saat-saat menjelang berbuka. Ini untuk juga memanfaatkan waktu untuk berdoa. Kemudian berikutnya, ma yubahal shaim, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, ghuslu litabarrud, mandi untuk mendinginkan badan. Qala wa Abi Bakar ibn Abdurrahman an ba'di ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arj yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun min al-'athash aw min al-har. Dari Abu Bakar ibn Abdurrahman, dari sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum, qala, bahwa dia mengatakan, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arj yasubbu ala ra'sihi al-ma, beliau menyiramkan air di kepalanya, wa huwa shaim, dalam keadaan beliau berpuasa, min al-athash aw min al-har, karena kehausan atau karena panasan. Dari haus atau dari panas. Ini boleh untuk mengguyurkan air ke atas kepalanya. Kemudian yang kedua, al-madmadah wal-istinsyaq min ghairi mubalaghah. Yang kedua, berkumur dan menghirup air ke hidung tanpa berlebihan. Ini sunnah. Jadi sunnah Nabi SAW dalam kita berwudu. Madmadah, berkumur dan menghirup air ke hidung. Ini sunnah sudah kita bahas di kitab Taharah. Qala an Baqiyah bin Saburah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Dari Laqit bin Saburah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan berlebihanlah dalam menghirup air ke hidung, istinshaq, illa an takuna sha'iman, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Ini keutamaan. Dan ternyata memang fawaidnya sangat besar dari sunnah ini dalam kita berwudu dengan cara seperti ini. Ini adalah di antara pencegahan dari flu ini juga ini. Ya. Maka ini satu hal yang mesti diperhatikan. Ya. Dari ceritanya Pak Mahfud katanya begitu. Dan di Australia, di mana, di Singapura berobat, ternyata terapinya seperti itu loh, ini tiap hari. Nah, berarti memang mungkin kemudian cara wudunya tidak benar. Cara wudunya banyak memang punya kaum muslimin ketika berwudu membasuh hidung ya. Tidak kemudian istinsyak dan istintar ya. Menghirup air ke hidung dan menyemprotkannya. Rata-rata ngambil air dikini-kinikan. Nah, ini cara wudunya tidak benar muslim. Sampai seperti itu. Ini keutamaan. Dan tentunya syariat tidaklah memberikan tuntunan kepada kita kecuali mesti itu ada kebaikan, baik itu hissi atau maknawi ya. Hissi atau maknawi, ini secara indera, secara apa yang bisa kita rasakan, atau secara maknawi ini. Mesti ada kebaikan. Ini indahnya syariat. Kemudian yang ketiga, hijamah. Dibolehkan juga untuk berbekam. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Wa tukrahu in khashiya ala nafsihi dha'fa. Dan dimakruhkan untuk berbekam jika khawatir pada dirinya ini akan melemah. Ya. Tentunya demikian karena berbekam ini akan melemahkan, diambil darahnya yang bisa menjadi lemah. Tentunya melihat kepada keadaan. An Thabit al-Bunani radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, Thabit ibn Aslam al-Bunani, ini awsaqun nas an Anas, ini orang yang paling thiqah yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini adalah Thabit ibn Aslam al-Bunani. Dan bahkan ini termasuk juga merupakan ashahul asanid ya, para muhadits mengatakan merupakan ashahul asanid, sanad yang paling sahih ini menurut Bukhari. Bahkan ini ya, menurut Imam Bukhari sanad yang paling sahih adalah riwayat Malik An-Nafi'. Ini yang pertama, Malik An-Nafi' An Ibn Umar. Kemudian yang kedua adalah An-Thabit An Anas. Ini yang paling sanad yang paling sahih ya. Ashahul asanid dari Thabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullahu ta'ala mengatakan, su'ida Anas ibn Malik. Di Anas ibn Malik ini ditanya oleh Allah ta'ala tentang qala akuntum takrahuna al-hijama lis-sha'im, apakah engkau tidak menyukai berbekam bagi orang berpuasa? Qala, maka dijawab oleh Anas, la, tidak demikian, illa min ajli dha'f, kecuali jika karena lemah. Ini berbekam. Maka melihat kepada keadaan. Kemudian yang keempat, al-qumlah wal mubasyarah liman qadir ala dhabti nafsihi. Mencium istrinya dan mubasyarah, ini bercumbu ya, bagi yang mampu menahan dirinya, mampu menjaga dirinya, jangan sampai terjatuh kepada yang mahdzur, kepada yang terlarang. Qala an Anas radhiyallahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa sha'im. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yuqabbil, beliau mencium istrinya, wa yubashir wa huwa sha'im, dalam keadaan berpuasa. Wa kana amlakukum li irdihi, dan beliau adalah yang paling menguasai kepada dirinya, kepada syahwatnya ini. Maka di sini juga ada beberapa riwayat, ketika seorang anak muda datang kepada Rasulullah tentang Rasulullah SAW mencium istrinya, maka Rasulullah mengatakan jangan. Dan ketika orang tua datang kepada Rasulullah bertanya masalah itu, Rasulullah mengatakan boleh. Nah, kemudian kok ini gak boleh, yang satu juga boleh. Ini kembalinya adalah kepada keumuman. Biasanya kalau sudah tua ya lebih bisa menahan diri dari yang muda. Yang muda ini dikhawatirkan terjatuh ke dalam yang mahdzur. Artinya di sini ada satu hal yang juga dibolehkan. Hanya kemudian jangan berlebihan. Kemudian yang kelima, an yusbiha junuban. Ini dibolehkan bila pagi hari artinya sudah terbit fajar dalam keadaan junub, belum sempat mandi, ini boleh. Lima ja'a Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini adalah riwayat Aisyah dan Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junubun min alihi thumma yaghtasil wa yasum. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mendapati waktu subuh dalam keadaan junub dari istrinya, artinya belum mandi. Belum mandi, kemudian beliau mandi setelah waktu subuh, dan kemudian beliau berpuasa. Artinya berhubungan di malam hari, kemudian mandinya sudah terbit fajar shadiq, dan kemudian melanjutkan berpuasa. Ini boleh. Adapun berhubungan kan sudah terbit fajar, ini jelas terlarang. Bagaimana yang sudah kita bahas. Kemudian yang keenam, al-wusal ila sahar. Yani melanjutkan sampai waktu sahur. Puasanya, wusal yang menyambung puasanya. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuwasilu, jangan kalian wisal, yakni menyambung puasanya. Fa ayyukum arada yuwasila falyuwasil hatta sahar. Siapa yang ingin menyambung puasanya maka sampai waktu sahur saja. Artinya di sini boleh, tapi bukan keutamaan. Karena keutamaan adalah ta'jil al-fitr, mensegerakan berbuka puasa. Ini boleh saja, bukan satu hal yang dilarang, tapi juga tidak ada keutamaan. Ya, tidak ada keutamaan. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, sungguhnya engkau melanjutkan puasamu wahai Rasulullah. Qala lastu ka hayatikum. Kata Rasulullah, aku tidak seperti kalian. Inni abitu li mut'imun yut'imuni wa saqin yasqin. Inni abid, imunya aku bermalam. Li mut'imun yut'imuni. Dan bagiku ada yang memberi makan, mut'im yang beri makan. Yang beri kepadaku, wa saqin yasqin. Dan juga ada yang memberi minum kepadaku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak kepada yang lainnya. Maka ini wisal sampai waktu sahur saja. Maka kalau ada orang puasa wisal, ini bukan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam untuk umat ini, ataupun kemudian dilakukan oleh Nabi, ini adalah kekhususan hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian yang ketujuh, as-siwak, at-tib, al-adhan, wal-iddihan, wal-kuhal, wal-qatra, wal-hukna. Dirapel semua. Ya. dibolehkan untuk bersiwakan, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut, memakai celak, dan juga memakai tetes mata atau juga suntik, boleh. Hukna ini boleh. Wal aslu fi ibahati hadhihi al-asya al-bara'atul asliyah. Hukum asal pada barang-barang ini semuanya adalah al-bara'atul asliyah. Yani bebas pada asalnya adalah dibolehkan, tidak ada larangan. Walau kanat mimma yuhram 'ala shaim labayyanahu Allah wa rasuluhu. Kalau seandainya sesuatu yang diharamkan bagi orang berpuasa, tentunya Allah dan Rasulnya akan menjelaskannya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Subhanahu wa taala Rabb tidaklah lupa untuk menjelaskan seperti ini. Hanya memang para ulama menjelaskan di sini kaitan dengan hukmah. Kalau dengan siwak, tibdihan, kuhul, qatra ini semuanya tidak ada khilaf di kalangan ulama. Hanya pada hukmah ini suntikan ini dibedakan, ya. Suntikan gizi, ya, dan suntikan obat. Kalau suntikan segera suntikan obat, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau gizi seperti infus, maka ini termasuk yang membatalkan puasa. Ini wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan mengingatkan kepada kita muraja'ah dengan apa yang kita pahami dari perkara puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Innahu wajadaka al-qadiru 'alaihi wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.